Aku nggak tahu kenapa ada kalimat itu. Sudah maksudnya nih. Cium istri di bawah meja, ya nyata kan bunyinya mirip. Di tikungan jalannya miring, jalannya lurus, miringnya terus. Itu lagi saya itu.